تبقى بسم الله. Pertemuan sebelumnya sudah sampai dalam mawadi ad-dhamma, tempat-tempat dhamma. Jadi dhamma itu menjadi tanda i'rab pada apa saja. Disebutkan oleh Imam Ibnu Jurum al-ismi al-mufrad wa jam'i tafsir wa jam'i al-mu'annas salim wal fi'l al-mudhari alladhi lam yattasil bi akhirihi syai'un. Tidak bersambung dengan sesuatu apapun ya. Baik alif musanna, wawu jama'ah, ya mu'annas mukhatabah, atau nun taukid khafifah ataupun sakilah, atau juga nun niswah. Di situ ada catatan nomor satu. Abbaro al-allamatu Ibnu Malikin an hadhihi an-nuni bidunil inasi badalu nunin niswa. Al-Allama Ibnu Malik, ya, Al-Imam Ibnu Malik, maksudnya Imam Ibnu Malik dalam kitab Alfiyah Ibnu Maliknya, ya, memberikan ibarah, ungkapan an hadhihi nuni, tentang nun ini, binunil inas. Ibnu Malik dalam Alfiyah Ibnu Maliknya itu mengungkapkan nun niswah dengan nama nun inas. Bukan nun niswah, tapi dia mengatakan nun inas. Badalu nunin niswah, sebagai bentuk gantian dari nun niswah. Jadi kalau dalam kitab Muhyiddin kan wala nunu niswatin, dan tidak juga yang bersambung dengan nun niswah. Nah, kalau Ibnu Malik itu memberikan ibarah, memberikan ungkapan tentang nun tersebut, dinamakan nun niswah, nun inas, nunul inas, bukan nun niswah. Paham ini? Kita sering ma'rufnya kan nun niswah ya. Nah, ternyata Ibnu Malik dalam kitab Alfiyahnya itu memberikan nama dengan nunul inas. Kenapa? Li'anna al-inasa tashmalu al-insana wal-haywan. Ya. Dikarenakan nun inas itu bisa mencakup manusia dan juga hewan. Jadi kalau dikatakan inas, ya, itu bisa masuk manusia, bisa juga masuk kategori hewan. Amma niswatu, adapun kalau dikatakan niswa, fahiyya tukhtassu bil insani dunal haywan, maka dia ini hanya khusus untuk manusia, tidak masuk hewan. Artinya kalau kita namakan gini, nun niswa, berarti nanti fi'il atau fa'il yang bersambung dengan nun niswa tadi selalu adalah dari kalangan manusia, perempuan dari kalangan manusia. Sedangkan bagaimana kalau ada perkara yang dilakukan oleh banyak mu'annas tapi dari jenis hewan. Paham? Nah, sehingga Ibnu Malik memberikan ungkapan dengan nama nunul inas. Sehingga nanti kalau yang melakukan perbuatannya itu adalah banyak mu'annas dari jenis hewan, bisa masuk dalam kata inas, mu'annas. Tapi kalau kita sebut dengan nun niswa, maka nanti itu yang mencakup hanya dari kalangan manusia saja, hewan gak masuk. Karena niswatun itu kan artinya banyak perempuan. Sebagaimana dalam surah Yusuf ya, waqala niswatun, waqalat niswatun fil madinati. Ya, berkata sekelompok wanita. Dan niswa itu adalah jamak untuk mu'annas, mu'annas bagi manusia. Nah, jadi kalau kita katakan wala nunu niswatin, dan tidak juga dengan penamaan nun niswa, dinamakan niswa bagi, berarti kalau nanti ada perbuatan, perkara yang dilakukan oleh banyak mu'annas tapi dari kalangan hewan, tidak bisa dimasukkan nun niswa di situ. Nah, ini juga termasuk faedah yang baru ya, biar pembahasan nahunya pun luas. Kita mengetahui dengan pembahasan yang luas bahwasanya mungkin ungkapan yang paling tepat itu dinamakan dengan nunul inas. Tapi sebagian para ulama nuhat menamakan dengan nun niswa. Tapi kalau dikatakan mana yang paling baik sehingga bisa mencakup segala jenisnya, maka yang paling baik adalah dinamakan dengan nunul inas. Artinya pun kalau misalkan ada yang mengatakan gini, wala nunul inasi, dan tidak bersambung dengan nun inas, kita gak bisa protes. Gak bisa juga menyalahkan. Oh yang benar nun niswa, bukan nunul inas. Nunul inas itu saya gak pernah dengar di buku-buku nahwu yang saya pelajari, nun niswa. Padahal yang kita pahami berarti dari sisi kaidahnya, kalau dinamakan nunul inas itu jauh lebih tepat. Ya, jauh lebih tepat dan jauh lebih mencakup penggunaannya. Sampai sini paham? Ya, itu ibarohnya Ibnu Malik. Dia mengganti nun niswa dengan nama nunul inas. Kenapa dinamakan nunul inas? Supaya dari kalangan manusia dan dari kalangan hewan masuk. Tapi kalau dikatakan nunun niswa, berarti yang masuk hanya dari kalangan manusia saja, hewan gak masuk. Ammal ismul mufradi, adapun isim mufrad, kita lihat di tufasaniyahnya ya. Fal muradu bihi hahuna, maka yang diinginkan dengannya di sini adalah ma laisa musannan wala majmu'an wala mulhaqan bihima wala minal asma'i al khamsati. Yang namanya isim mufrad adalah ma laisa musannan, salah setiap kata yang bukan berbentuk isim musanna. Kalau dia bukan isim musanna, wala majmu'an, dan juga bukan berbentuk jama', wala mulhaqan bihima, dan juga bukan mulhaq dengan keduanya. Kan ada mulhaq bil musanna, ada mulhaq bil jam'i. Mengambil i'rab, i'rab musanna dan i'rabnya jama', tapi tidak terpenuhi syarat menjadi musanna dan jama'. Jelas? Wala minal asma'il khamsah, dan bukan termasuk dari kalangan asma'ul khamsah. Itulah isim mufrad. Kalau kita biasanya terjemahkan isim mufrad itu apa? Isim yang menunjukkan bilangan satu. Tapi ada definisi lain lagi gitu. Ya, yang lebih mencakup yaitu apa? Ma laisa musannan, adalah setiap kata yang bukan berbentuk isim musanna. Wala majmu'an, dan juga bukan berbentuk jama'. Wala mulhaqan bihima, dan juga bukan mulhaq dengan musanna dan jama'. Wala minal asma'il khamsah, dan juga bukan dari kalangan asma'ul khamsah. Itulah mufrad. Ya, itulah isim mufrad. Kalau di mulakhos disebutkan isim mufrad adalah yang menunjukkan atas bilangan satu. Paham ini? Ya, kalau di sini ma laisa musannan wala majmu'an wala mulhaqan bihima wala minal asma'i al-khamsah. Sawa'un akana al-muradu bihi muzakkaran, sama saja yang diinginkan dengan isim mufrad itu adalah isim muzakkar. Laki-laki ya, tapi bilangannya mufrad. Bilangannya satu, bukan musanna, bukan jama', bukan mulhaq. Maka dia dinamakan juga isim mufrad. Mislu Muhammadin wa Aliyin wa Hamzata, seperti Muhammad, Ali dan Hamzah. Amkanal muradu bihi muannasan, atau yang diinginkan dengannya itu adalah isim muannas. Jelas? Atau yang diinginkan dengannya itu adalah isim muannas. Paham? Ya, mau muannas, tapi kalau dia bukan musanna, bukan jama', bukan mulhaq, bukan asmaul khamsah, maka dia dinamakan mufrad. Jadi mufrad itu berkaitan dengan bilangan, gak mempermasalahkan tentang jenis. Mau jenisnya laki-laki, mau jenisnya perempuan, yang penting dia bukan musanna, bukan jama', dan bukan mulhaq, maka dia dinamakan isim mufrad. Seperti Fatimatu, atau Fatimata, wa Aisyata, wa Zainaba, ya, ataupun Zainab. Wa sawa'un akanat ad-dhammatu zahiratan kama fi nahwi hadara Muhammadun, dan hukumnya sama gitu isim mufrad ini. Baik dhamma yang dia gunakan isim mufrad nanti ini dengan dhamma yang zahira, terlihat. Seperti hadara Muhammadun. Muhammadun kan isim mufrad ya. Ya. Tanda rafanya isim mufrad dengan apa? Dhamma. dhammanya dengan apa di sini? Secara zahir terlihat. Ya kan? Wa safarat Fatimatu atau apa? Fatimah itu telah safar. Fatimatu isim mufrad. Tanda rafanya dengan dhamma yang zahir. Am kanat muqaddaratan atau dhammahnya nanti itu ditakdirkan. Paham ini? Karena ada penghalangnya untuk mengucapkannya itu. Seperti nahwu hadara al-fata wal qadi wa akhi. Fata, qadi dan akhi semuanya kan dalam keadaan rafa ya. Fata al-fata sebagai fa'il rafa. Wal qadi sebagai na'at rafa man'utnya rafa dia rafa. Akhi juga ataf ya afwan ataf dan ma'tuf alihnya juga dalam keadaan rafa. Jadi al-fata, al-qadi, akhi semuanya dalam keadaan rafa. Tapi apakah tanda dhammanya, tanda rafa'nya dengan dhamma zahira? Tidak. Tanda rafa'nya dengan dhamma tapi dhamma muqaddar. Wa nahwu tazawwajat Laila wa Nu'ma. Ya, Laila dan Nu'ma itu telah menikah. Fa inna Muhammadan wa kadza Fatimata marfu'ani. Maka sesungguhnya kata Muhammad dan kata Fatimah keduanya adalah isim yang dirafa. Hadara Muhammadun safarat Fatimatu. Sama-sama dirafa ya. Wa alamatu raf'ihima ad-dhammatu adh-dhahirah. Dan tanda rafa keduanya itu menggunakan dhamma zahirah. Terlihat dhammanya maksudnya kan? Wal fata wa misluhu Laila wa Nu'ma marfu'atun. Fata, Laila, Nu'ma semuanya ketiganya ini marfu'atun adalah isim yang dirafa. Wa alamatu raf'ihima dhammatun muqaddaratun. Dan tanda rafa keduanya itu adalah dengan dhamma muqaddarah. Dhamma yang ditakdirkan. Alal alifi di atas alif. Mana'a min zuhuriha at-ta'azzur. Mencegah dari memperlihatkan harokat dhamma tadi adalah ta'azzur. Karena dia isim maksur. Paham ini? Dhammanya bukan zahirah, tapi muqaddar. Kenapa muqaddar? Karena ada ilahnya, yaitu karena ada perkara yang menghalanginya, yaitu karena ta'azzur. Ya, karena dia ta'azzur. Wal qadi marfu'un. Begitu juga dengan kata al qadi, yaitu tadi hadara al fata wal qadi. Dia juga adalah isim yang dirafa. Marfu'un dia dirafakan. Wa alamatu raf'ihi dhammatun muqaddaratun dan tanda rafaknya menggunakan dhamma yang ditakdirkan. Alal ya'i di atas ya. Mana'a min zuhuriha as-siqal. Mencegah dari menampakkannya itu adalah siqal. Karena dia isim mangkus. Ilahnya kan siqal ya. Sehingga rafa'nya itu muqaddar. Tanda rafa'nya dengan dhamma itu dhamma muqaddar. Wa akhi begitu juga dengan kata akhi marfu'un. Dia juga di rafa' tentunya kan? Karena sebagai ataf. Wa alamatu raf'ihi dhammatun muqaddaratun ala ma qabla ya'il mutakallim man am zuhur ya harakatul munasabah. Paham ini? Menggunakan dhamma yang ditakdirkan juga ala ma qabla ya'il mutakallim sebelum ya mutakallim. Man am zuhur ya mencegah dari menampakkan apa tadi? Rafa'nya tadi itu dhammanya tadi itu adalah harakatul munasabah. Yaitu harakat munasabah. Jelas? Jadi ilahnya karena ta'azzur, kemudian karena siqal, dan yang ketiga karena munasabah. Jadi dhamma nanti itu menjadi tanda rafa pada isim mufrad, baik isim mufradnya muzakkar atau baik isim mufradnya muannas, atau baik isim mufradnya dengan dhamma zahira atau baik isim mufradnya dengan dhamma muqaddara. Hukumnya sama. Sampai sini jelas? Abu Nisa. Amma jam'u taksiri fal muradu bihi. Adapun jamak taksir, maka yang diinginkan dengannya ma dalla ala aktsara minas naini aw isnataini ma taghayyurin fi sighati mufradihi. Ini definisi jamak taksirnya. Adalah setiap kata yang menunjukkan bilangan banyak untuk dua orang laki-laki, bilangan banyak yang lebih dari dua orang laki-laki atau dua orang wanita. Paham ini? Jamak taksir definisinya seperti itu. Jadi jamak taksir kan termasuk isim yang ketika dirafa, tanda rafanya menggunakan dhamma ya. Apa jamak taksir? Adalah setiap kata menunjukkan bilangan banyak, bilangan jamak, bilangan banyak lebih dari dua laki-laki atau lebih dari dua wanita. Ma'a taghayyurin, disertai adanya perubahan. Fi sighati mufradihi, pada sighah mufradnya. Jadi terjadi perubahan pada bentuk mufrad mufradnya. Itulah jamak jamak taksir. Wa anwa'u taghyir atau wa anwa'u taghayyuri al-maujuda ya. Wa anwa'u at-taghayyuri al-maujudatu fi jumu'i taksiri sittatun. Dan jenis-jenis perubahan yang ada pada jamak taksir ada 6. Ini dulu Anda sudah pernah nyebutkan waktu antum belajar mulakhos kalau enggak salah. Muktarof ya. Ini Anda ringkas dari sini waktu itu. Paham? Jadi jenis-jenis perubahan yang ada pada jamak taksir itu ada 6. Yang pertama, taghayyurun bisyakli laisa ghairu. Yang pertama, perubahan dengan harokat, tidak ada yang lain. Harokatnya tok yang berubah, hurufnya enggak berubah. Seperti asadun menjadi usdun. Asadun mufrad, satu ekor singa. Usdun jamaknya. Hurufnya berubah enggak? Enggak ada berubah ya. Pengurangan enggak, penambahan juga enggak. Yang berubah apa di sini? Harokatnya saja. Ya, hamzahnya di fathah untuk mufrad. Yang kedua ketika di jamak, hamzahnya di dhamma. Sinnya di fathah ketika di jamak, sinnya di sukun. Harokatnya yang berubah. Namirun menjadi numurun. Ya. Namirun menjadi numurun. Fa inna hurufal mufradi wal jam'i fi hazainil misalaini muttahidatun. Karena sesungguhnya huruf-huruf pada isim mufrad dan jamak pada dua contoh tadi ya muttahidah, yaitu satu. Huruf-hurufnya sama semuanya gitu. Ya. Huruf-hurufnya tidak ada yang berubah. Namirun 3 huruf, numurun 3 huruf, asadun 3 huruf, usudun 3 huruf. Wal ikhtilafu, dan perbedaan bainal mufradi wal jam'i innama huwa fi syakliha. Ya, perbedaan yang terjadi antara mufrad dan jamak itu ada pada harokatnya, bukan pada huruf-hurufnya. Itulah jamak, perubahan yang pertama. Jadi yang zaman jamak taksir itu adalah setiap isim menunjukkan bilangan lebih daripada dua untuk laki-laki atau dua untuk wanita, tapi disertai terjadi perubahan pada isim mufradnya. Kalau jamak muzakkar salim kan disertai dengan ada tambahan waw dan nun atau ya dan nun. Kalau jamak muannats salim disertai dengan adanya tambahan alif dan ta pada akhir. Kalau jamak taksir disertai dengan perubahan isim mufradnya. Nah, perubahan yang terjadi pada jamak taksir itu ada 6 macam. Yang pertama, yang berubah harokatnya. Mafhum? Harokatnya yang berubah. Adapun yang lainnya tidak berubah. Hurufnya tidak bertambah, hurufnya tidak berkurang. Paham ini yang pertama? Abu Isham? Paham Abu Isham? Ya, itu yang pertama ya. Perubahan, kan yang namanya jamak taksir, menunjukkan bilangan lebih dari dua, mau laki-laki, mau wanita. Tidak masalah itu. Jelas? tapi disertai adanya perubahan mufradnya. Ya, tapi disertai adanya perubahan mufradnya. Bagaimana perubahan mufrad itu? Yang pertama, berubah harokatnya. Hurufnya enggak berubah. As-sani yang kedua, taghayyurun bin naqsi laisa ghayru. Yang kedua, perubahan dengan mengurangi huruf. Laisa ghayru, tidak ada yang lain. Jelas? Yang berubah itu adalah hurufnya berkurang. Ya, harokatnya enggak berubah. Harokatnya tetap sama, tapi hurufnya berkurang. Seperti contoh, tuhamatun menjadi tuhamun. Tuhamatun mufrad, 4 huruf. Paham? Kalau yang kedua, tuhamun, 3 huruf. Harokatnya berubah enggak? Enggak berubah. Ta-nya tetap di dhamma, ha-nya tetap di fathah. Yang terjadi di apa? Tak marbutonya hilang, dibuang gitu. Inilah jama taksir. Dia menunjukkan bilangan lebih daripada 3, tapi lafadz mufradnya berubah. Kalau jama muzakkar salim, lafadz mufradnya enggak berubah. Muslimun muslimuna. Salihun salihuna. Bisa. Tapi kalau jama taksir, bentuk mufradnya itu ada yang berubah. Watuhomatun watuhomun. Tuhomatun mufradnya, tuhomun jamaknya. Paham ini? Dari 4 huruf berubah menjadi 3 huruf. Fa anta tajidu al-jam'a qad nuqisa qad naqasa harfan. Ya. Fi hazaini al-misalaini. Atau qad nuqisa harfan, telah dikurangi 1 huruf. Maka engkau mendapatkan bahwasanya jamak ini sungguh telah dikurangi 1 hurufnya. Fi hazainil misalaini, pada 2 contoh ini. Wa huwa ta, dan huruf yang dikurangi tadi itu adalah huruf ta. Wa baqil hurufi ala haliha fil mufradi. Dan huruf yang tersisa tetap pada keadaannya ketika mufrad. Artinya huruf yang tersisa tadi ketika dibuat jama tetap pada keadaannya. Kalau dia di dhamma, tetap di dhamma ketika jama. Kalau dia di fathah, tetap di fathah ketika dijamakan. Paham ini? Wa baqil hurufi, dan huruf-huruf yang tersisa, ya, yang ada lagi yang tidak dibuang, itu tetap pada keadaannya ketika dia mufrad. Ya. Kalau di mufrad dia dengan harokat dhamma, ya ketika di jama dengan harokat dhamma. Seperti huruf tuhamatun, taknya yang pertama. Ketika dalam keadaan mufrad, taknya di dhamma. Ketika di jama, ya tetap seperti itu, tetap di dhamma. Haknya di fathah, ketika di jama, ya haknya tetap seperti itu, tetap di jama. Paham ini sampai sini? Abu Samah, paham enggak? As-salis yang ketiga, taghayyurun biziyadati laisa ghayru. Yang ketiga adalah perubahan dengan menambah, laisa ghayru. Tidak ada yang lain. Ya, yang ada itu hanya menambah huruf. Harakatnya enggak berubah di sini ya. Contoh, sinwun menjadi sinwanun. Ya, sinwun menjadi sinwan. Tambahan 2 huruf, alif dan nun ya. Sinwanun. Tidak ada yang lain. Harokatnya tetap. Sotnya tetap di kasroh. Nunnya tetap di sukun. Adapun wawu itu kan karena sinwun. Baca domma ya, karena dia itu harokat terakhir ya. Jadi artinya tidak ada perubahan sama sekali. Hanya dengan menambah. Seperti wasinwanun goi wa goi rusinwani. Dalam surat Ar-Ra'd 2 ayat 4. Al-khamis yang kelima, taghayyurun fi syakli ma'az ziyadah. Perubahan yang kelima pada jamak taksir dari isi mufradnya, perubahan dalam harokat bersamaan pengurangan huruf. harokat berubah, huruf berkurang. Jelas? Ini perubahan yang keempat. Harokat berubah, kemudian hurufnya berkurang. Seperti sarirun, mufrad ya. Satu sarir, satu ranjang. Jamaknya sururun. Huruf ya-nya hilang tentunya ya. Sudah ada pengurangan huruf. Harokatnya berubah. Sin yang pertama, sinnya yang huruf pertama, itu di fathah. Ketika di jamak, di dhamma. Ro-nya yang pertama, itu di kasroh. Ro yang kedua, pada jamak, itu di dhamma. Paham ya? Terjadi perubahan harokat, disertai dengan pengurangan huruf. Kitabun, empat huruf. Ketika di jamak, menjadi kutubun, hanya tiga huruf. Jelas? Hurufnya berkurang, harokatnya berubah. Wa ahmaru wa humrun. Contoh yang berikutnya, ahmaru, ya, empat huruf. Jamaknya nanti humrun, tiga huruf. Abyadu wa bidun. Ya, abyad, kalau ahmar tadi merah, abyad itu putih. Wa bidun, jamak taksirnya, banyak warna putih. Jelas? Huruf hamzahnya dihilangkan. Harokatnya berubah. Ba'nya harusnya disukun. Ketika dijama, ba'nya dikasroh. Sampai sini faham? Al-khamis yang kelima, taghayyurun fi syakli ma'az-ziyadah. Perubahan pada harokat disertai adanya penambahan huruf. Harokat berubah, huruf bertambah. Contoh seperti sababun. Paham? Tiga huruf. Jamak taksirnya asbabun. Paham? Lima huruf. Sababun, sinnya di fathah. Ketika jadikan jamak, sinnya disukun. Wabatolun wa abtolun. Sama juga ini. Ya. Atau batilun menjadi abtolun. Tiga huruf menjadi lima huruf. Harokatnya pun berubah. Hindun wa hunudun. Sab'un wa siba'un. Dhi'bun wa ziba'un. Syuja'un wa syuja'anun. Semuanya sama tadi. Harokat berubah, huruf bertambah. Ya, harokatnya berubah, hurufnya bertambah. Yang keenam, taghayyurun fi syakli ma'az-ziyadati wa naqsi jami'an. Yaitu perubahan pada syakal harokat disertai penambahan huruf dan disertai pengurangan huruf semuanya. Jadi tiga-tiganya ada di sini. Ya, harokat berubah, huruf bertambah, huruf berkurang juga ada. Contoh seperti karimun. Ya, karimun. Jamaknya kuroma'u. Lihat, karimun empat huruf. Satu, dua, tiga, empat. Kuroma'u lima huruf. Bertambah berarti ya. Kemudian ada lagi yang berkurang, yaitu apa? Huruf ya-nya. Karimun ada huruf ya-nya. Ketika dibuat jamak, huruf ya-nya enggak ada. Berarti ada pengurangan juga. Terus di yang ketiga, harokatnya pun berubah. Kafnya di fathah, ketika di jamak, kafnya di dhamma. Ro-nya di kasro, ketika di jamak, ro-nya di fathah. Semuanya ada. Gitu. Paham ini? Perubahannya satu paket lengkap. Penambahan huruf, pengurangan huruf, perubahan harokat. Kalau yang tadi, ada yang hanya perubahan harokat, ada yang hanya pengurangan huruf, ada yang hanya penambahan huruf, ada yang perubahan huruf dengan pengurangan, ada yang perubahan harokat dengan pengurangan huruf. Yang kelima, ada yang perubahan harokat dengan penambahan huruf. Yang keenam, semuanya di situ ada. Sampai sini paham kan? Wa hadzil anwa'u kulluha, dan jenis-jenis ini semuanya takunu marfu'atan bid dhamma. Semuanya dirofakan dengan dhamma. Artinya karena semuanya di atas tadi adalah jenis-jenis dari jama' taksir, maka semuanya ketika dirofa dengan menggunakan dhamma. Sawa'un kana al-muradu min lafzil jam'i muzakkaran nahwu rijalin wa kita wa kitabin, bukan kitabin artinya, wa kutubin itu harusnya. Oh, afan. Wa kuttabin, tukang tulis. Katibun jamaknya kuttab. Ya. Sama saja, baik yang diinginkan dengan lafaz jamak di situ adalah isim muzakkar, jenisnya muzakkar, jamak tapi jenisnya muzakkar. Seperti rijal, jamak laki-laki ya, jamaknya rajulun. Tapi jenisnya laki-laki. Kuttab dari katib, katib penulis laki-laki. Kuttab penulis, banyak penulis laki-laki. Amkanal muradu minhu muannasan, atau yang diinginkan dengannya itu adalah isim muannas. Hukumnya sama. Yang diinginkan muzakkar, yang diinginkan muannas, hukumnya sama. Yang penting dia jama' taksir. Berbeda kalau jama' muannas salim. Kalau jama' muannas salim yang diinginkan hanya muannas. Kalau jama' muzakkar salim yang diinginkan hanya muzakkar. Kalau jama' taksir, laki-laki boleh, perempuan boleh. Seperti hunudun wa zayanibu, seperti hindun, banyak hindun dan banyak zainab. Wa sawa'u nakana tidammatu dhahiratan kama fi hadhil amsila, ini sama contoh yang tadi ini, pembahasan yang tadi. Dan sama saja jama' taksir tersebut dhammanya menggunakan dhamma dhahirah kama fi hadhil amsila, sebagaimana pada contoh-contoh ini. Semuanya kan menggunakan dhamma dhahirah ya. Ya, sururun, kutubun, humrun, abyabidun, syuji'anun, zi'abun, atau katibun, kuttabun, semua dengan dhamma zahira. Amkanat muqaddaratan, atau dhammanya nanti dengan dhamma muqaddarah, ditakdirkan karena sebab-sebab yang tadi kita sebutkan, seperti sukaro wa jarha. Ya, sukaro dan jarha. Nah, ini jama' taksir ya. Tapi dhammanya adalah dhamma muqaddar, bukan zahir. Tidak terlihat di situ. Karena dia berbentuk jama' taksir dan dalam keadaan berbentuk isim maksum. Maka harokat ganti dhammanya dengan dhamma yang muqaddar. Nahwu wa nahwu azara dan habala. Taqulu qawmar rijalu wa zayanibu. Engkau katakan para rijal, para laki-laki dan banyak zainab itu telah berdiri. Fatajiduhuma marfu'aini bidhammati adh-dhahirati. Maka engkau mendapatkan kedua contoh tadi itu dalam keadaan dirafa'kan dengan menggunakan dhamma yang zahira. Wa taqulu hadara al-jarha wal azara. Paham? Fayakunu kullun minal jarha wal azara marfu'an bidhammatin muqaddaratin 'alal alifi mana min zuhur ya at-ta'zur. Maka setiap dari kata jarha dan azara adalah isim yang dirofa karena kedudukannya sebagai fa'il dan kedudukannya sebagai atof. Jelas? Tapi menggunakan dhamma muqaddara 'alal alifi. Ya, dhamma muqaddar di atas alif. Mana min zuhuriha at-ta'zur. Jadi kalau Anda buat ringkasnya seperti ini. Jama' taksir itu berlaku untuk laki-laki muzakkar yang dijadikan jama' taksir seperti rojulun menjadi rijalun. Dan juga berlaku untuk muannas. Tapi baik dia laki-laki atau dia perempuan, kalau dihukumi untuk kategori jenis semuanya dihukumi muannas. Karena jama' taksir itu dalam bahasa Arabnya dia dihukumi muannas. Jelas kan? Nah, baik dhamma yang dipakai oleh jama' taksir nanti ini adalah dhamma yang zahira, terlihat sama kita. Atau baik dhamma yang dipakai oleh jama' taksir nanti ini adalah muqaddara. Karena ada sebab yang menuntut harus ditakdirkan. Di antaranya adalah karena ta'adzur. Seperti kita baca tadi, hadoro al jarha, ya, hadoro al jarha. Al jarha adalah jama' taksir. Paham? Mana dhammanya? Muqaddar. Dia dalam keadaan rofa, tapi tanda rofanya dengan dhamma muqaddar. Kenapa harus menggunakan dhamma muqaddar? Karena mana amin zuhur ya at-ta'azzur. Paham ini? Jadi jangan antum fahami dhamma itu selamanya dengan zahir. Tidak. Boleh zahira, boleh muqaddar. Sampai sini paham? Anak cukupkan. Kita lanjutkan nanti di pertemuan berikutnya. Dan kita cukupkan. Naktafi lahuna. Subhanaka Allahumma rabbana wa bihamdik. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.